Dikasih bawah lagu request dari yang ganteng-ganteng di bawah dan ibu-ibu yang cantik-cantik di samping kiri, ibu-ibu PKK. Buat SNP Indonesia dan WSL semuanya. Mbak Wibi, kalem. Tetap disponsori oleh ibu-ibu PKK. Dipersilakan untuk ke depan. Makasih. Oh, boleh ibu-ibu PKK monggo ya. Yang mau nyawer silakan. si raja-raja sawer. Keringatnya kok deras sekali. Ah, semangat ya. Semangat dong. Cucuran keringat membawa berkah. Amin.